Sang jiwa mengembara kehilangan rumahnya, berapa malam gelisah yang menyimpan marah. Membara api membara, di antara bintang-bintang kelelawar melayang, mengikuti langkahku menyusuri malam, memasuki pintu keheningan. Rambutku yang tergerai menutupi wajahku, tanganku yang terkulai mencoba menggapai langit, namun saat itu aku tak berdaya. Tubuh ini terasa tak lagi bernyawa. Tubuh ini terasa tak lagi bernyawa.